Al-ma'na al-ijmali, talaqa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma imra'atahu wa hiya ha'id. Wa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fadhakara dhalika abuhu, maka bapaknya Umar menyampaikan berita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fataghayyada ghadaban, maka Nabi pun wajahnya berubah karena marah. Mengapa beliau marah? Haitsu talaqaha talaqan muharrama, karena dia menceraikannya dengan cara cerai yang haram. Lam yuwafiq sunnah, tidak mencocoki sunnah. Thumma amarahu bimuraja'atiha wa imsakiha hatta tathur. Kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk merujuknya, memegangnya kembali hingga suci dari haid tadi, kemudian haid lagi, baru setelah haid yang kedua setelah bersih dari haid yang kedua, kalau dia ingin untuk mentalaknya silakan. In badalahu talaqaha, kalau memang menginginkan untuk menceraikannya kembali, maka saat itulah cara cerai yang sunnah, yaitu ketika bersih belum ada jima di masa bersih tersebut. Fatilkal iddah, itulah iddah yang dianjurkan. Allati amara Allah bit-talaq fiha liman syaa. Itulah iddah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh para suami. Barang siapa yang ingin menceraikan istrinya, maka ceraikanlah dalam keadaan dia tahir, suci, belum ada jima padanya. Talak ketika haid dikatakan dengan talak bid'i, talak yang bid'ah. Talak dalam keadaan suci tetapi di sana ada jima juga tidak sunnah. Berarti yang sunnah adalah ditunggu sampai bersih, tahir dari haidnya, dan kemudian tidak ada jima padanya, maka silakan dia talak istrinya dengan talak yang sunnah. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Awalan, tahrimut talak fil haid. Faedah pertama, larangan mentalak istri dalam keadaan haid. Dan bahwasanya annahu min at-talaqil bid'i, bahwa talak ketika dalam keadaan hamil adalah talak yang bid'ah. Alladhi laysa ala amri syari', yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Yang kedua, amruhu sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam ibnu Umar an yuraji'aha, perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada ibnu Umar untuk merujuknya. Kalimat rujuk, barakallahu fiikum, yang diucapkan oleh Nabi dengan kalimat fal yuraji'ha. Kalimat fal yuraji'ha dari kata rujuk, yang bahasa kitanya rujuk, menunjukkan bahwa talak bid'i tadi waqi', bahwa talak bid'ah tadi tetap dihitung satu talak, sehingga ada kata rujuk. Kalau tidak sah, kalau tidak terjadi, kalau tidak dianggap, maka enggak ada istilah rujuk. Ada sakit tarik? Bukankah begitu? Tetapi karena Nabi menyatakan fal yuraji'ha, hendaklah dia merujuknya kembali. Apa maknanya? Maknanya talak tadi berlaku. Talak tadi berlaku. Ini faedah yang kedua. Wa wajhatuhu anna raj'ata la takun illa ba'da talaq. Sisi pemahamannya atau sisi pendalilannya, bahwa raj'ah, kalimat wal yuraj'ha berarti raj'ah, tidak mungkin ada istilah rujuk kecuali setelah talak. Maka talak ada dua, yang satu bid'i, yang satu sunni. Tetapi apakah yang bid'i ini jatuh talak? Nah, waqi'. Kalau ada pertanyaan, bukankah itu bid'ah? Mengapa kok jatuh talak padahal bid'ah? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan rujuklah kembali. Kalimat rujuklah kembali menunjukkan bahwasannya talak bid'ah tadi terjadi dan dianggap. Sebab kalau tidak dianggap, enggak ada rujuk, enggak perlu rujuk lagi, tidak sah kok. Tetapi Nabi menyatakan wal yuraji'ha, berarti talak yang bid'ah tadi tetap terjadi dan dihitung satu talqah. Wa yatil khilaf fi dhalik, dan datang perselisihan para ulama dalam masalah ini, insyaallah akan datang nanti perselisihan dari para ulama. Wal amru bi raj'atiha yaqtadil wujub, dan perintah Nabi untuk merujuknya hukumnya wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena hukum asal perintah adalah wajib. Sedangkan Nabi menyatakan di sini dengan lamul amr. Lamul amr merubah fi'il mudhari jadi fi'il amr. Wal yuraji'ha, hendaklah merujuknya. Wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wal Auza'i. Dan kesinilah bermadhab Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i. Wa hamalahu ba'dhum 'ala al-istihbab, sebagian ulama yang lain menganggapnya itu hanya anjuran untuk merujuknya kembali. Al-istihbab. Wa dhahaba ilayhi Syafi'i wa riwayah an Ahmad, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i dan salah satu dari Imam Ahmad. Wahtajju bi anna ibtida'an nikah laysa biwajib fatidamatu kadzalik. Apa alasan Imam Syafi'i dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya perintah wal yuraji'ha bukan wajib tetapi anjuran. Alasan mereka, wahtajju bi anna ibtida'an nikah laisa biwajib. Mereka berhujjah bahwa sebagaimana memulai nikah tidak wajib, maka untuk melangsungkan terus-menerus juga tidak wajib. Sebagaimana nikah sendiri anjuran, maka untuk istidamah terus-menerus dalam nikah tidak wajib. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis. Al-amr biirja'iha idza talaqaha fil haid. Perintah untuk merujuknya kembali kalau cerainya ketika haid. Wa imsakuha hatta tathur, dan dipegang terus sampai suci. Tsumma tahidu, sampai bersih lagi. Fatathur, baru kemudian bersih, maka talaklah kalau mau ditalak pada saat tahir tadi, pada saat bersih tadi. Yang keempat, qauluhu qabla an yamassaha, ucapan beliau, kalau engkau mau menceraikannya, ceraikanlah sebelum disentuhnya. Hada dalilun ala annahu la yajuzu at-talaq fi tuhrin jami'in fi. Dalil bahwa tidak boleh mentalak kecuali di dalam masa suci sebelum ada jima', qabla an yamassaha. Berarti la yajuzu at-talaq, tidak boleh ditalak dalam keadaan suci sekalipun kalau ada jima' di dalamnya. Yang kelima, faedah hikmah min imsakiha. Faedah dan hikmah mengapa harus dirujuk kembali dan dipegang kembali sampai suci. Hikmahnya adalah huwa anna zawj rubbama waqa'aha fi dhalika tuhur. Hikmahnya adalah barangkali bisa jadi si suami tadi menjimainya di waktu suci tadi, sehingga tidak bisa dicerai, nunggu suci berikutnya. Suci berikutnya ternyata terjadi lagi jima, maka tidak boleh mencerainya di masa tersebut. Nunda lagi sampai bersih berikutnya. Akhirnya tidak jadi dan urung perceraian, dan itu hikmah. Fayahsul dawamul isyrah, maka terjadilah kelanggengan hidup berumah tangga. Kelanggengan hidup suami istri tadi tidak terpecah dengan cerai. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.